del dela de lo ayo lo lo kis mambu ayo mbu buka tenong ayo nong nong ko sabrang ayo prang berangkat ngaji ayo ji ji matrojo ayo jo joko pentil dela de lo ayo lo lo kis mambu ayo mbu buka tenong ayo nong nong ko sabrang ayo prang berangkat ngaji ayo ji ji matrojo ayo jo joko pentil dela de ajar sapodo-podo peparengan peparengan melku suwanto wali songo adik wali ni Allah peparengan peparengan melku suwanto Lo ayo lo, lo pes mambu ayo bu, buka tenong ayo nong, nong ko sabrang ayo prang, prangkat ngaji ayo ji, ji matrojo ayo jo, jo ko pentil dela de lo, ya Rabbi, ya Rahman, anta munzilul Quran, irhamna jami'an, wajubna wasi'an. جميعا وارزقنا واسعا يا الله يا الله يا الله خالق nganti Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, nganti Sunan Gunung Jati, ana wali Sunan Giri, Sunan Giri, nganti Sunan Gunung Jati. Sunan Giri nganti Sunan Gunung Jati ngajari santri seneng ngaji ilmu sejati ayuni ilmu adik koyo widodari munggah suwarga adik buka kori Aja leren, aja leren, yen turung ilang kudumu. Aja leren, yen turung ilang kudumu. Rugi bondo, gak dadi nopo. Rugi akhirat adik bakal cilok. Jaman wis edan, jaman wis edan dadi pungkasan. Ono e Quran, ono e Quran mungkari aran, ana Islam, ana Islam kanggo topengan. Ana Islam, ana Islam kanggo topengan. Jamane adil saiki, jamane akhir mangsa. Tekane balak rata sak donya. Tekane pati gak songko-songko. Mula sedulur, ayo dulur, ojo mameng-mameng. Sahadat solawat, sahadat solawat, bisa dadi tameng. Ono ing roko, tembus darah. Supaya bisa jejek no arah. Joko pentil ayo del, elakilo ayo lo, lopes mambu ayo bu, buka tenong ayo nong, nongkosa brang ayo brang, berangkat ngaji ayo ji, jimatro.